Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyyah fi tashhili matan al-Ajurumiyyah. Pembahasan kita sebelumnya, kita sudah sebutkan pembagian dari khobar. Ya, bahwasannya khabar itu terdiri dari mufrad dan ghairu mufrad. Adapun mufrad maknanya dalam babul al-khabar adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Apa yang bukan jumlah, apa-apa yang bukan jumlah dan bukan syabih bil jumlah. Contohnya Zaidun qa'imun, ya Az-Zaidani qa'imani, Az-Zaiduna qa'imuna. Ini adalah mufrad fi babil khabar, walaupun dia adalah musanna atau jamak, tapi termasuk mufrad pada babul khabar karena dia bukan jumlah atau syabih bil jumlah. Adapun mufrad atau ghairu mufrad, ghairu mufrad terbagi menjadi dua: al-jumlah dan syibhul jumlah. Ya, al-jumlah dan syibhul jumlah. Al-jumlah terbagi menjadi dua, al-jumlah al-ismiyah dan al-jumlah fi'liyah. Syibhul jumlah terbagi menjadi dua, ad-dharaf dan al-jar wal majrur. Ad-dharaf terbagi lagi menjadi dharful makan dan dharful zaman. Nah, kita akan lihat masing-masingnya ya dari contoh khabar yang ghairu mufrad ini dan bagaimana mengi'rabnya. Baik. Yang pertama kita urutkan sesuai dengan yang disebutkan oleh Syarih rahimahullah. Al-awwal al-jumlah al-ismiyah. Wahua, wahia, pengertiannya, ma tarakkabat min mubtada'in wa khabar. Nahu qauluka jariyatuhu dhahibatun min qaulika Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Ya. Jariyatuhu dhahibatun ini jumlah ismiyah. Nah, sekarang kita coba mengikrabnya. Ya. Zaidun mubtada awal marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah الظاهره على اخره لانه اسم مفرد جاريته مبتدا ثاني مرفوع وعلامه رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه ذاهبة خبر للمبتدا الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. Ya. Nah. Baik. Jumlah. Boleh kita langsung sebutkan jumlahnya. Jariyatuhu. Dhahibatun. fi mahalli raf'in khabar lil mubtada al awal. Ya. Khabar li al mubtada al awal. Ya. Kita baca kalamnya Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala al-awwal jumlah ismiyah wa hiya ma tarakkabat min mubtada'in wa khabar. Ini pengertian jumlah ismiyah. Apa yang jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Contohnya jariyatuhu dhahibatun min qawlika Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaidun mubtada awal wa jariyatuhu mubtada tsani wa dhahibatun khabarul mubtada tsani. Ya. Wa mubtada tsani wa khabaruhu wa jumlah jariyatuhu dhahibatun jumlah ismiyah fi mahalli rafa khabarul mubtada alwal. Khabar dari al mubtada al-awwal. Ya, nah ini akan semakin kita pahami kalau dengan latihan. Wa misaluhu fi minat tanzil, contohnya dari Al-Qur'an adalah kalimat atau jumlah Allahu Ahad min qawlihi ta'ala qul huwallahu ahad. Yaitu huwa mubtada awal. Ya, lafzu jalalah Allah mubtada tsani, ahad itu khabar tsani, jumlah Allahu ahad fi mahalli rafa khabar li al mubtada awal yaitu huwa. Asani jumlah fi'liyah. Yang kedua, al-jumlah al-fi'liyah. Wahia, pengertiannya, ma tarakkabat min fi'lin wa fa'ilun min fi'lin wa fa'ilin aw na'ibih. Ma tarakkabat min fi'lin wa fa'ilin aw na'ibih. Apa yang tersusun atau terdiri dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibnya. Ya. Contohnya Zaidun Zaidun qama abuhu. Qama abuhu. Zaidun mubtada marfu wa ala matu rafihi ad-dammah الظاهرة ala akhirihi li'annahu isim mufrad. Qama fi'lun madin mabni ala al-fatah la mahalla lahu minal i'rab. Abuhu fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammah li'annahu minal al-asma al-khamsah wa huwa mudaf wal-ha dhamirun mutasilun mabniyun alad dhammi fi mahalli jardin mudafun ilaih wal jumlah wa jumlah qama abuhu fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. Ya. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala. Asani jumlah fi'liyatun wahiyya ma taraqabat min fi'lin wa fa'ilin aw na'ibih. Ya, jumlah fi'liyah yaitu ma taraqabat yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau na'ibnya. Ya, nahu qama abuhu. Contohnya, qama abuhu min qawlika zaidun qama abuhu wa nahu yudrabu akhuhu. Ya, ada dua jumlah kalau di sini. Zaidun qama abuhu, zaidun yudrabu akhuhu. Min qawlika zaidun yudrabu akhuhu. Fa zaidun mubtada'un wa qama abuhu jumlah fi'liyah murakaba min fi'lun fa'il fi mahli rafa' khabar mubtada'. Ya. Begitu juga yudrabu ahuhu. Yudrabu fi'il mudhari, ya, marfu, wa yudrabu ad-dhammah, ahuhu naibun fa'il, naibul fa'il. Yudrabu ahu fi mahalli rafa', khabar dari Zaidun. Wa qama abuhu jumlatun fi'liyatun murakkabatun. Qama abuhu jumlah fi'liyah murakkabah, ya, tersusun dari fi'il dan fa'il fi mahalli rafa', ya. Fi mahali rafa' sebagai khabar dari mubtada. Qala wa misaluhu minal kitabil aziz. Yaqulul haqqa. Min qawlihi wallahu yaqulul haqqa. Ya. Yaqulul haqqa fi mahali rafa' khabar dari lafdu jalala Allah. Ya. Dan seterusnya. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Adapun yang berkaitan dengan syibhul jumlah, ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.